Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihil ma'ruf Al-Aklu wan Naql Al-Matbu' ala Hamish Minhajus Sunnah. Wa amma at-tafwidu fa minal ma'lum anna Allah amarana bi tadabburil Qur'an wa haddana 'ala aqlihi wa fahmihi fa kaifa yajuzu ma'a dhalika ay yurada minna al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqlihi ila anna qala ila an qala wa hina idhin fayakunu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fil Qur'an aw kathirun mimma wasafahu bihi nafsahu la ya'lamu al-anbiya'u ma'nahu bal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'nahu. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد المصطفى أما بعد قال المؤلف رحمه الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل berkata الشيخ الإسلام ابن تيمية dalam kitab ma'rufnya Al-Aql wal-Naql wal-Naql itu kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wal-Naql. Kitab tersebut khusus membantah kitabnya Al-Imam Ar-Razi juga. Dan juga Al-Amidi dan juga Al-Armawi yang semuanya corong madhab Asy'ariyah. Ya. Jadi kitab namanya Dar'u Ta'arudin Naqli wal Aql. Ya, itu ada versi 9 jilid. Kalau yang ana beli 4 jilid, ya. Yang versi terbarunya 4 jilid tapi tebal. Itu kitab sebagaimana kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Minhajus Sunnah itu membantah Syiah Qadariyah. Ya, kalau misalnya Dar'u Ta'arudin Naqli wal Aql itu membantah Imam Ar-Razi juga Al-Amidi dan Al-Armawi. Kalau Minhajus Sunnah itu bisa sampai 11 jilid juga. Kemudian ada kitab namanya Bayanu Talbisil Jahmiyah yang anda punya sekitar 9 atau 10 jilid itu membantah khusus Imam Ar-Razi. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai nafas yang sangat panjang dalam membantah Asy'ariyah. Panjang sekali nafasnya. Dan kitabnya banyak sekali untuk khusus membantah Asy'ariyah terutama di masalah-masalah seperti ini. Ya. Memang Asy'ariyah menggunakan metode takwil. Ya. Dan juga sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan maknanya tafwid. Bahwasanya mazhab salaf dalam masalah makna sifat tafwid. Itu sudah kita bahas tafwid maksudnya apa ya. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Aql wa An-Naql wa amma at-tafwid adapun tafwid mazhab tafwid yaitu menyerahkan makna kepada Allah tanpa diketahui oleh kita ya fa minal ma'lum termasuk hal yang diketahui ma'lum annallaha amarna bitadabburil Qur'an bahwasanya Allah taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Perintah tadabbur Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada di 4 tempat, ya. Dan kesemuanya konteksnya kalau tidak tentang orang kafir atau orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yadabbaruna. Itu untuk orang kafir dan munafik. Yaitu mereka tidak tadabbur Al-Qur'an. Ya. Sehingga maksud dari itu adalah mukmin itu pasti tadabbur Al-Qur'an. Seorang mukmin dia akan bergantung atau mentadaburi Al-Qur'an. Lalu diperintahkan. Maklum itu Allah memerintahkan kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Wa haddana 'ala 'aqlihi, dan menganjurkan kita untuk 'aqlihi wa fahmihi. Yaitu memaknai Al-Qur'an, maksudnya bukan mengakalkannya, tapi menjadikan Al-Qur'an itu sebagai salah satu sandaran akal kita dan memahami Al-Qur'an. Fa kaifa yajuzu ma'a dzalik? Maka bagaimana mungkin bersamaan dengan itu an yurada minnal i'radu an fahmihi wa ma'rifatihi wa 'aqlihi? Bagaimana mungkin Allah menyuruh kita untuk tadabur, memahami Al-Qur'an, tapi selagi itu pula ya, Al-Qur'an itu ada bagian yang tidak bisa difahami, tidak perlu diketahui, tidak perlu dimasukkan ke dalam akal. Maksudnya di sini, ana ulangi, kita memaklumi dan semua sepakat Allah menyuruh kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Ya. Dan menganjurkan untuk memahami Al-Qur'an. Tapi beserta dengan itu ternyata kita juga diperintahkan untuk tidak memahami beberapa hal dalam Al-Qur'an. Tidak mengilmuinya. Dan hal yang dianggap tidak diilmui, tidak bisa diketahui atau dirahasiakan maknanya, itu adalah hal-hal yang paling tinggi nilainya dalam pembahasan Al-Qur'an, yaitu asma Allah Ta'ala atau sifatnya. Faham gak di sini? Kalau misalnya tentang hukum-hukum fikih, makanan laut, makanan darat, ada di Al-Qur'an, pahami baik-baik. Tapi kalau urusan sifat-sifat Allah, tangan Allah, itu jangan, jangan dimaknai. Ya. Paham gak di sini? Janggal ya. Jadi bab terpentingnya itu malah udah serahkan maknanya kepada Allah. Antum baca aja lah. Gak perlu antum pikirkan macam-macam. Betul sih memang, jangan pikir macam-macam. Kenapa? Kenapa mentafwid secara makna? Karena bagi mereka memaknai sifat-sifat Allah tersebut berkonsekuensi atau melazimkan tajsim, yaitu memfisikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupakan Allah dari makhluknya. Mereka seolah ya mereka punya niat baik mentanzih Allah dari yang namanya tasbih dengan makhluk, yaitu mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Begitu niat mereka. Ya. Tapi memang niat baik tidak cukup, metodologi harus diperhatikan. Akhirnya mereka mentafwid makna. Oke. Sampai berkata beliau rahimahullah, "Wa hina idzin fayakunu ma wasafa Allahu bihi nafsuhu fil Qur'an aw katsirun mimma wasafa Allahu bi nafsuhu la ya'lamul anbiya'u ma'nahu." Nah, kalau misalnya kayak gitu, maka apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam Al-Qur'an atau banyak hal dari sifat-sifat Allah itu para nabi tidak mengetahui maknanya. Bal yaquluna, melainkan para nabi mengatakan yaqulu, mengucapkan kalaman, suatu kalam la yaqiluna ma'nahu. Mengucapkan suatu kalam yang mereka sendiri enggak mengetahui apa arti dari kalam tersebut. Bal yadahu mabsutatan, enggak dimaknai, enggak ditafsirkan yadahu di sini. Ya. Kemudian kemudian di surah Ar-Rahman apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram atau dzil jalali wal ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Wajhu rabbika, jangan dimaknai. Ya, jangan ditafsirkan. Khalas. Apa arti wajhu rabbika? Wajhu di sini apa artinya? Khalas. Serahkan artinya kepada Allah. Karena kalau kita artikan, kalau kita maknai wajah di sini, maka itu akan menjadikan apa? Penyerupaan Allah terhadap makhluk. Berarti enggak ketahuan maknanya sebenarnya. Berarti ini rahasia Allah, apa nih artinya wajah, yad, enggak. Ya. Begitu. Faham maksud mereka? Faham ya? Ini mazhab tafwid. Ada laginya, lainnya mazhab ta'wil. Kalau tafwid itu sifat-sifat Allah diserahkan maknanya hanya kepada Allah. Sedangkan kita makhluk, para nabi, kaumnya dan kaum muslimin enggak usah tahu maknanya. Demi mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, maka kita anggap itu maknanya hanya Allah yang tahu. Nabi sama dengan menuduh apa? Nabi baca Quran ini enggak tahu maknanya, padahal inilah bab yang terpenting. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu ya disebabkan kemuliaan hal yang diketahuinya, yaitu materi pengetahuannya tentang Allah. Maka tentu ilmu ini lebih tinggi, dan paling tingginya ilmu tauhid, termasuk tauhid asma wa sifat. Tapi ternyata beberapa sifat Allah ini tidak diketahui artinya oleh mereka menurut anggapan mereka. Ya. Baik, kemudian lanjut istamir sampai akhir. Qala wa ma'lumun anna hadha qathun fil Qur'ani wal anbiya id kana Allahu anzala al Qur'ana wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan lin nas wa amara ar-rasula ay yablughal balaghal mubin an yuballighal balaghal mubin wa amara ar-rasula ay yuballighal balaghal mubin wa ayyubayyana lin-nasi ma nazala ilaihim ma nuzila ilaihim wa amara bitadabburil qur'ani wa aqlihi wa ma'a hadha fa ashrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi ar-rabb an sifatihi la ya'lamu ahadun ma'nahu fala ya'qilu wa la yatadabbaru wala yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala balaghul mubin wa ala hadha at-takdiri fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in al haqqu fi nafsil amri ma alimtahu bi ra'yi wa aqli al haqqu fi nafsil amri ma alimtuhu bi ra'yi wa aqli wa laysa fin nususi ma yunaqidu dhalika li anna tilkan nususi muskilatun wa mutasyabihah ولا يعلم احد معناها وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الانبياء wa fathan libabi man yu'ariduhum wa yaqulu innal huda wal bayana fi tariqina la fi tariqil anbiya li annana nahnu na'lamu ma naqulu wa nubayyinuhu bil adillatil aqliyah وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَعْلَمُوا مَا يَقُولُونَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُبَيِّنُوا مُرَادَهُمْ فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ التَّفْوِيضِ الَّذِينَ يَزْعَمُونَ annahum muttabi'una lis-sunnah was-salaf min syarri aqwali ahli al-bid'i wal-ilhad. Min ahli al-bid'i wal-ilhad. Intaha kalamus syaikh wa huwa kalamun sadidun min dhi ra'yin rasyid. Wa ma alaihi mazidun rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Amin. Kalam ini luar biasa. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penjabarannya ini bagi orang yang insaf dengan kebenaran dan mengerti waqi', maka kalam ini luar biasa. Kalam alal basirah, tentang ilmu dan juga tentang waqi'. Seorang alim yang bertakwa akan Allah berikan basirah, pemahaman terhadap nas, pemahaman terhadap ilmu, dan pemahaman terhadap hal yang akan terjadi dari konsekuensi terhadap suatu hal. Ya. Konsekuensinya. Makanya dikatakan alim itu akan mengetahui atau melihat ke ma'alatil umur. Perkara-perkara akan merujuk kemana nantinya. Ya. Sehingga kadang-kadang atau seringkali awam ketika ditanbih dan diberikan tahzir oleh seorang alim, awam itu bergejolak, ngamuk. Karena enggak bisa melihat, menatap apa yang ada di hadapan kelak dari konsekuensi. Ibarat anak kecil yang dilarang ini atau itu belum bisa menatap apa akibat dari main ini, gitu. Apa akibat dari main tanah, ya misalnya. Anak kecil berpikir, kenapa saya kan main tanah? Apa salahnya teman-teman juga main tanah kok? Mereka enggak dilarang sama ibunya. Tapi ternyata ibu antum melarang antum. Ya. Karena apa? Belum punya pikiran konsekuensi dari main tanah sembarangan. Entah nanti cacingan, entah apa, kelabang, dan seterusnya. Nah, ketika terjadi konsekuensi, udah dilarang-larang, melanggar, baru nyaho di waktu nantinya. Nah, para ulama pun begitu. Ulama Rabbani rata-rata begitu. Kendati pun mereka ketika mentahzir atau semisalnya kemudian mereka dicela, tapi suatu saat umat akan melihat kebenaran mereka. Bagi yang ittiba'ul haq akan merujuk kepada kebenaran, kemudian bagi yang muta'asib akan terus melakukan hal yang serupa. Nah, di sini kita lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang alim kabir, wa ma'lumun, diketahui yang seperti ini, madhab tafwid, ya, adalah qadh fil Quran wal anbiya. Sebenarnya adalah tikaman untuk Al-Quran dan para nabi. Lihat, yang menikam ini bukan Yahudi, bukan Nasara, muslimin. Makanya ketika ditanya, kenapa kok antum-antum ini lebih suka membahas kesalahan muslim, kesalahan da'i muslim. Musuh kita yang sebenarnya Yahudi dan Nasara, selalu gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya di Tariqul Huda, misalnya, ada musuh di mana gereja misalnya, atau ada sinagog 50 meter dari sini. Itu musuh nyata? Nyata. Kira-kira kalau antum ketemu musuh itu enak kan enggak? Enggak. Tanpa ini, udah musuh jelas musuh, kafir dia. Tapi kalau ternyata ada yang menikam Tariqul Huda dari jemaah yang mana bisa jadi itu soft pertamanya bahkan. Mana yang antum kira-kira lebih fokus dalam menstabilkan Tariqul Huda di sini? Lebih fokus untuk membenahi isinya. At-takhliyah qobla tahliyah. Beresin dulu bagian dalam sebelum berhias. Yeah. Beresin dulu nih kaum muslimin dari kesyirikan dan kesalahan pemahaman agama dari internal kaum muslimin. Baru kalau udah beres, dandan. Nih enggak? Tanya istri-istri kita. Dandan biasanya habis mandi atau sebelum mandi terus dandan? Habis mandi. Iya. Begitu juga kaidahnya untuk kita semua. Ini enggak beres nih, karena qadah tikaman sadar enggak sadar menikam Al-Qur'an dan mendiskreditkan para nabi sebelumnya. Idz kana Allahu anzalal Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu hudan wal bayanan linnas, huda wal bayanan wa bayanan linnas. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dan mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah jadikan sebagai petunjuk. Lah kalau petunjuk tapi enggak ketahuan makna dari petunjuk gimana? Wa bayanan linnas, dan penjelas buat manusia. Gimana mau jadi penjelas kalau ternyata ada poin pentingnya aja enggak ketahuan maknanya? Ngerti ya? Katanya Al-Qur'an petunjuk. Antum kira-kira kalau ditunjukin orang tapi enggak jelas bahasanya, apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Ini menunjukin apa mau apa sih? Gitu kan? Wa bayanan linnas, menjelaskan kepada manusia. Ustaz duduk di sini. Kajian subuh masih pada segar, siap menerima penjelasan. Ustaz yang ngejelasin apa Ustaz maknanya? Serahkan maknanya kepada Allah. Giran ditanya apa maknanya baru pakai bahasa jelas. Kira-kira gimana? Apakah ini menjadi huda dan bayan? Wa amara ar-rasulu wa amara ar-rasula an yuballighal balaghal mubin. Allah memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan suatu penyampaian yang mubin, mubayyin. Mubin itu yang menjelaskan. Wa an yubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Menjelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka. Wa amara bi tadabburil Qur'an, memerintahkan tadabbur Al-Qur'an, wa aqlihi, dan memahaminya. Wa ma'a hadza, bersama dengan ini, fa asrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi ar-Rabb an sifatihi la ya'lamu ahadun ma'nahu. Udah diperintahkan Allah Ta'ala menjadi ini Qur'an petunjuk, penjelas. Wahai Rasul, sampaikan di Quran, jelaskan ke orang-orang. Tapi bab terpentingnya enggak bisa dipahami. Ngerti? Paham enggak kira-kira? Keterjadian semacam ini konyol enggak sebenarnya? Konyol kalau lagi logika. Pakai logika juga enggak mungkin lah kayak gitu sistemnya. Ya. Ya, Pak, Pak, Pak, ini bagus nih kita, Pak. Pelajarin. Nanti saya jelasin. Pelajarin Pak, saya jelasin. Tapi bab paling pentingnya enggak bisa kita pahami. Ya. Yeah? Antum kira-kira. Ustaz antum. Ya Allah, maksudnya apa, Ustaz? Iya, beneran ini kitab penting, ini petunjuk nih untuk kehidupan kita ini. Tapi paling terpentingnya petunjuk enggak bisa kita pahami. Dan enggak boleh dipahami dengan gitu aja, enggak boleh, enggak ada maknanya lah. Maknanya Allah yang tahu. Ya, kira-kira antum gimana? Ustaz, umroh ya Ustaz biar dosa-dosanya gugur gitu kan. Ya. Aneh kan? Memang mereka enggak ngomong kayak gitu. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kalau antum berprinsip seperti itu, konsekuensinya kayak gini. Sebenarnya antum sama aja ngomong kayak gini. Jadi dibongkar sama Syekh Husain hakikatnya seperti ini, ya. Ya, jadi kalau kayak gini la yuqal, enggak bisa dipahami, wala yutadabbar, enggak bisa ditadabburi, wala yakunur rasul bayyana linnas manuzila ilaihim. Afwan, fala ya'qil wa la yatadabbar. Tiada seseorang yang bisa memahami, tidak bisa mentadabburi. Wa la yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Rasul tidak disebut menjelaskan kepada manusia. Wa la ballaghal balaghal mubin, tidak disebut menjelaskan, menyampaikan kepada manusia penyampaian yang menjelaskan. Wa ala hadha taqdir. Kalau kayak gini nanti jadinya, ini nanti membuka celah. Membuka celah. Ya. Fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in al-haqqa fi nafsil amr. Maka setiap mulhid, mulhid itu pembangkang, masuk dalamnya ateis. Ya mulhid sebenarnya seperti yang anak-anak pernah bilang, ilhad itu ada macamnya. Ada ilhad total, yaitu anti agama. Ada ilhad dalam masalah asma dan sifat. Ada ilhad dalam masalah sifat saja. Ada ilhad dalam masalah sebagian sifat saja. Ya. Itu membangkang, melanggar. Wa mubtadi' ahli bid'ah. Maka kalau kayak gitu kenyataannya, setiap mulhid dan ahli bid'ah akan mengatakan kebenaran fi nafsil amr. Di bab yang sama, mereka berkata, ma 'alimtuhu bi ra'yi wa 'aqli wa laysa fi an-nususi ma yunaqidu dhalika. Apa yang aku ketahui itu benar dengan pandanganku, dengan akalku, dan enggak ada nas-nas Al-Qur'an yang bertentangan dengan pandangan saya. Li'anna tilka an-nusus, li'anna tilka an-nusus mushkilatun mutasyabihatun, karena nas-nas tersebut itu mushkilah, bermasalah dari segi memahaminya dan termasuk mutasyabihah, yaitu yang bisa menimbulkan syubhat, yang maknanya samar-samar, belum ketahuan. Wala ya'lamu ahadun ma'naha, tidak ada yang tahu maknanya. Wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu la yajuzu an yustadalla bih, apa yang tidak dipahami maknanya maka tidak boleh berdalil dengannya. Maka jangan berdalil dengan ayat-ayat tersebut, karena lafal dalam ayat-ayat tersebut maknanya hanya Allah yang tahu. Yang kata kemarin, kata petugas apa namanya, yang petugas apa namanya itu, yang satpam gereja itu, yang pernah di TV berdebat, kata pada guru saya, kalau kita ditanya tentang Al-Quran, guru saya berkata, wallahu a'lamu bimuradihi. Ini mazhab tafwid. Dan jeleknya kalau yang dia dan antek-anteknya, semoga Allah dikitkan bumi dari orang kayak mereka, itu mereka itu tafwid untuk seluruh makna Al-Quran. Berarti untuk apa Al-Quran diturunkan kalau semua maknanya itu mufawwadah? Wallahu a'lamu bimuradihi, melainkan jadi kita demi apa? Untuk kepentingan membela orang kafir. Lihat orang munafik seperti ini tuh, keterpihakannya kepada orang kafir. Udah gitu babnya salah lagi, ya. Surat Al-Maidah gitu. Jadi kita enggak boleh menafsirkan sembarangan perkataan orang dan perkataan Allah, gitu kan? Ya, sehingga enggak dipenjara itu orang. Ah, lihat tuh, orang munafik tuh kayak gitu. Ya, zindiknya umat tuh kayak gitu. Kalau ada orang kafir condong ke sana. Peci ya, ngirim dana ke pesantren jadi ustaz. Kafir padahal. Ya kan? Kalau kita aja mau jadi ustaz di tengah-tengah kita aja, itu seleksinya ketat. Udah beneran ustaz aja masih suka ditahdir. Lah ini orang kafir pakai songkok, dana gede direbahnain. Shallu 'ala nabi. Nabi apa ini? Ya. Siap lihat orang-orang zindik seperti ini. Lihat mazhab tafwid banyak bercokol pada orang-orang seperti ini. Demi apa? Kepentingan politik. Atau kepentingan duit, perut ujung-ujungnya. Ya. Begitu tuh, lihat. Jadi ternyata nyambung-nyambung juga. Iya, realitasnya kayak gitu. Apakah orang-orang ketika melihat si petugas satpam gereja ini, kemudian ngomong, wallahu a'lam bi-ra'yi, apakah emang benar kayak gitu kiai mereka? Enggak. Lalu untuk apa? Tafsir Al-Quran. Bahkan ulama'nya dari kalangan Asy'ariyah, An-Nawawi Al-Bantani, pun punya kitab Marah Labid untuk tafsir. Enggak ditulis tuh untuk semua ayat wallahu a'lam bimuradihi, semua ayat dari Al-Fatihah wallahu a'lam bimuradihi. Ya. Dan ini kasus lebih enak, yaitu dalam bab asma atau sifat doang. Nah, ini dalam masalah sifat Allah wallahu a'lam bimuradihi. Padahal ini bab paling penting, mengetahui Allah. Kalau memang di huruf muqatta'ah seperti kaf, ya, hai, ain, sad atau qaf atau nun, itu huruf muqatta'ah, ya. Sebagian ulama memang mentafwid maknanya di sini. Sebagian ulama ya, enggak semua. Sebagian salaf seperti Ibnu Abbas menafsirkannya. Iya, ada mentafwid makna suatu ayat dalam Al-Quran ada di huruf-huruf muqatta'ah. Sebagian ulama menerapkan tafwid. Tapi ini bukan dalam bab asma atau sifat. Ya. Sekarang kalau anda tanya antum pun, antum pasti gak tahu juga artinya apa. Coba. Arti dari sad. Nah. Apa coba? Paus. Gak tahu. Pak Abu Rahmat. Gak tahu. Ustadznya aja gak tahu. Ya. Terus apa maknanya? Enggak diketahui. Sebagian salaf menafsirkannya betul. Tapi ini bapak-bapak bukan dalam bab asma atau sifat. Bukan bab paling pentingnya. Dan memang apakah ada di antara ulama beristidlal dengan shot untuk suatu hukum syar'i? Enggak kan? Enggak. Taib. Yang ini anggap wajar. Tapi kalau bab sifat enggak bisa. Ya. Ya, taib. Faya buku hadal kalam. Kalau misalnya ternyata ya dibolehin pemikiran seperti ini, maka kalam seperti ini saddan liba bil huda wal bayan min jihatil anbiya akan menjadi sad. Sad itu apa ya? Penutup, apa namanya? Penghalang, penghambat. Nah, penghambat liba bil huda, pintu hidayah. Dan penjelasan dari sisi para nabi. Dan sebaliknya ketika tersumbat itu kebenaran, fathan liba biman yu'ariduhum, maka menjadi pembuka pintu orang-orang yang bertentangan dengan para nabi. Dan berkata, innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. Petunjuk dan penjelasan itu di jalan kami, di metodologi kami, bukan di metodologi para nabi. Li'annana nahnu na'lamu ma naqul, karena kami itu tahu apa yang kami omongi. Wa nubayyinuhu bil adillatil aqliyah, dan kami menjelaskan dengan dalil-dalil aqli. Wal anbiya lam ya'lamu, adapun para nabi mereka tidak mengetahui. Ma yaqulun, apa yang mereka katakan dari ayat-ayat itu. Fadlan an an yubayyinu muradahum, lebih-lebih menjelaskan maksud dari ayat-ayat itu. Mereka enggak. Kami iya. Makanya ini masuk nanti ke bab mu'awil, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka merasa lebih faham daripada nabi, apalagi para salaf. Nabi SAW ketika mengucapkan ayat-ayat tadi, sifat-sifat Allah Ta'ala, apakah satu-satu Nabi tafsirkan? Pernah enggak dapat satu-satu Nabi tafsirkan? Semua dari sifat didefinisikan. Apa yadullah ini? Istiwanya Allah ini. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena maknanya maklum bagi salaf. Makanya Nabi SAW enggak merinci definisi-definisi tertentu untuk yang enggak. Maklum. Tapi kemudian tudingan dari orang-orang mutaakhirin, oh itu salaf, mereka tidak membicarakan maknanya karena mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Madhab ahlu tafwid. Tapi kemudian diantara mereka ini, diantara madhab ahlu tafwid ini, kemudian mereka beralih. Karena salaf itu mereka nyari selamat aja, nyari selamat supaya gak salah, gak diomongin maknanya. Sekarang yuk kita diskusikan apa makna dari ini semua. Akhirnya didiskusikan, enggak mungkin kalau tangan, kalau yad itu dimaknai tangan. Enggak, itu karena menyerupai makhluk. Yuk kita pahami baik-baik. Ada posibilitas begini, begini, begini. Ya udah, tangan kita maknai kekuasaan atau kudrah. Itu yang adil khalas. Maka ini yang lebih ilmiah, karena mencari makna dari bahasanya, dan juga lebih bijak. Makanya mereka bilang tariqus salaf aslam wa tariqul khalaf a'lam wa ahkam. Jalurnya salaf mereka lebih Islam, lebih selamat. Kenapa? Karena mereka jangan ngomong gitu. Udah makna cerahin aja ke Allah. Gitu ya. Jangan ngomong. Biar selamat gak usah ngomong soal ini. Iya enggak? Salaf kan gitu kan? Untuk sifat-sifat Allah, udahlah. Kita Tapi mereka salah paham. Thoriqus salaf itu jangan ngomong di sini, jangan bicara di luar dalil untuk masalah-masalah ini. Diam. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Udah. Tapi memaknai sifat, iya. Memaknai. Cuman jangan ngomong lebih. Khalas, selesai sampai situ. Apalagi sampai takif, kaifiyah, bagaimana caranya. Jangan. Ya. Jadi kata mereka, salaf itu mereka memang lebih selamat. Ya. Tariqus salaf aslam. Tapi tariqul khulaf, yaitu kita, a'lam, lebih berilmu, wa ahkam, lebih bijak. Makanya kita takwil nih. Lebih bijak, kenapa lebih bijak? Karena kalau tangan yadullah dimaknai tangan begitu saja, maka itu enggak bijak. Menzalim itu, menzalimi Allah. Karena dengan menetapkan tangannya Allah berarti menyerupakan dengan makhluk. Makanya kita takwil supaya bijak. Gitu kan? Ya. Li'annana nahnu na'lam, kami itu lebih tahu tentang apa yang kami katakan dan kami bisa menjelaskan dengan dalil-dalil akli, akal. Adapun para nabi, mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan, apalagi menjelaskan. Tapi mereka tentu lebih selamat karena mereka enggak mau berkecimpung di sana. Adapun kita meracik pembahasan ini supaya lebih ilmiah dan sebijak-bijak yang bisa kita lakukan supaya orang-orang jelas tentang makna ini. Itu paham enggak? Hah? Fatabayyana, maka kemudian jelaslah anna qaula ahli tafwid, bahwa saya perkataan ahli tafwid mufawidhah alladzina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnah was-salaf. Yang mana ahli tafwid itu mereka mengira bahwa saya mereka pengikut sunnah dan pengikut salaf. Ya. Itu min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Itu seburuk-buruk perkataan mubtadi'ah dan orang mulhid. Ya, begitu ikhwah. Ya. Jadi hal-hal seperti ini refleksinya di kehidupan sekarang, iya ada. Ya buktinya itu satpam gereja ngomong kayak gitu, wallahu a'lam bimuradih, untuk semua ayat tafwid. Ya. Lalu gimana kalau misalnya ada seorang Asy'ari nantangin antum? Antum salafi? Iya, insyaallah. Salafi Ahlussunnah wal Jamaah. Ana dengerin radio ini, ana ngaji di ustaz ini. Ana jelas. Antum mana? Ah. Taib. Salafi dalam madhab salaf dalam masalah asma wa sifat gimana? Antum bisa jawab enggak? Jangan cuman ana pendengar setia ini, ana ngaji sama ustaz ini bertahun-tahun. Coba madhab salaf kaidah-kaidahnya dalam asma atau sifat Allah gimana? Iya, itu ada kajiannya itu. Di Thoriqul Huda ada. Di masjid ini ada. Iya, iya, apa-apa coba. Metodologinya gimana salaf? Ya, metodologinya enggak mentakwil. Rata-rata gitu kan? Kita-kita nih, ikhwan kita nih rata-rata cuma bisa gitu. Setelah mereport hasil dari kajiannya, maksudnya saya ngaji sini, begini. Ditanya madhab salaf dalam bab terpenting dalam akidah kita. Apa? Hal-hal yang antum tahu tentang akidah salaf dalam masalah terpenting asma wa sifat. Untuk membedakan antum salafi dengan kami Asy'ari. Apa? Ya itu, akhi, adalah. Wallahu a'lam bimuradih lah. Makanya ikhwan, kualitas ya ikhwan. Jangan bergembira dengan euforia MT-MT di mana-mana. Tahu MT, Pak? Bukan baju koko MT, bukan MT, bukan MTQ, Majelis Taklim. Di mana-mana ada Majelis Taklim ngundang asatidzah sunnah. Ya, menjamur di mana-mana. Ya. Jangan terlalu bergembira dengan itu. Ya, kita gembira, tapi kita juga semakin berat tugas kita. Ya. Kita ini da'i atau bapak-bapak antum semakin jemaah. Dengan banyaknya majelis ta'lim di Bekasi ya, banyak ya. Yang mana mereka mengundang asatidzah salaf, alhamdulillah. Jauh lebih baik. Tetapi, jika kita dakwah melihat hal seperti ini, apakah kita bergembira karena mungkin pendapatan banyak. Kalau yang itu yang digembirakan, berarti nyari duit itu, bukan nyari dakwah, bukan nyari pahala. Tapi kalau semakin kita tahu, semakin merebak dakwah ini, semakin banyak majelis ta'lim, ternyata semakin banyak orang yang mau belajar, itu harusnya malah kita semakin kepikiran. Gimana cara memahamkan mereka akan hal-hal seperti ini? Anak kepikiran sering. Karena anak kok baru bisa merasa ini di terik ruhuda, anak kayak gini. Menjelaskan hal kayak gini. Di majelis lain, gak kuat. Orang gak kuat dan anak juga gak tega. Iya. Kalau di sini, alhamdulillah. Yang kuat, banyak yang kuat. Yang gak kuat, dipaksain kuat. Alhamdulillah. Karena melihat teman-temannya kuat, kuat. Harus kokoh kuat. Gitu. Tapi wallah, di majelis lain, anak bahas sedikit aja kayak gini, itu apaan Ustaz? Kok pembahasannya agak berat ya Ustaz ya? Emang berat. Tapi harus, kalau emang mau betul-betul memahami ya kayak gini. Gak ada yang kuat, beneran. Seingat anak, gak ada yang kuat. Kecuali majelis khusus, ada majelis internal sama anak, sama tim, sama murid-murid terdekat. Karena itu khusus ya. Tapi di majelis ini gak ada kuat. Apalagi majelis ibu-ibu, wah itu gak bisa. Ibu-ibu gak bisa di tafwid, ilhad, apa susah? Ya, berapa harganya tuh? Ya kan? Gitu. Nah, gimana ketika antum nanti, yang ikhwan ya, kok kaum mahatma itu urusannya ada lah. Gimana ketika kita menghadapi seorang Asy'ari, ikhwan? Ya. Subhat itu bukan hanya di harokah. Selama ini kita tuh hanya terombang-ambing ketika masalah politik berjelaga gitu, kita ngomong ini subhat, ini subhat, betul ini subhat. Tapi bukan di situ doang subhat itu. Di mazhab-mazhab seperti ini pun subhatnya besar. Besar subhatnya. Ana punya komunikasi atau ana pun berkecimpung di permasalahan yang ana juga dagang di masalah sarung. Dan antum tahu masa-masa sarung dan sarung-sarung yang tinggi kelasnya itu siapa kira-kira mereka yang menjualnya yang itu kan dari mazhab-mazhab seperti ini. Jadi anda pun kadang komunikasi dengan mereka dalam urusan bisnis. Dan anda melihat profil-profil mereka. Masih pakai wifiq, hizib, apa jimat-jimat. Ya, berbangga dengan pakaian semata. Kemudian ini apa suatu wiritan khasiatnya macam-macam itu. Yang khasiatnya ini, baca begini dapat khasiat ini. Itu banyak sekali itu kayak gitu. Anda lihat. Mereka adalah orang-orang yang secara pakaian anda yakin lebih keren daripada antum. Lebih tradisionalis dan lebih kelihatan soleh. Kalau antum kan pakaian kayak ini, peci ini, terus baju Pakistan sama celana cingkrang, ya ketahuan ini. Ini ketahuan ini. Madzhabnya Ibnu Taimiyah ini, Wahabi ini, ketahuan jelas. Ya. Jadi mereka ilfil ngeliatnya. Jadi orang lihat apa gunanya hal-hal tersebut, pakaian yang masya Allah, kemudian majlis di sini-sini, hadrohan di sini-sini, rebanaan di sini, maulidan, selawatan. Tapi dari urusan akidah itu kroposnya luar biasa. Jelek akidahnya, gak bagus. Nah, dan itu kita akan bertemu. Kalau ketemu mungkin udah kerasa seperti ada setruman khusus. Iya, antum ngelihat dia, ah ketahuan ini dari pecinya kelihatan, gitu kan? Dan dia pun begitu, dari jenggotnya juga ketahuan ini, ketahuan. Iya. Sampai di komplek ana pun, karena nggak zikir jamaah, habis sholat udah zikir masing-masing. Itu orang yang deket pun nggak mau sholat di situ, dan mungkin di Thariqul Huda juga ada yang kayak gitu. Ya, dekat banget rumahnya, berapa meter dari sini. Tapi sholat ke musola yang lain. Ya. Kenapa? Perbedaan mazhab. Iya kan? Bahkan mazhab fikih saja, masalah zikir berjamaah saja beda. Itu orang udah belok, nggak mau ke masjid ini, belok ke musola lain yang lebih jauh lah. Alasannya dapat pahala banyak. Tapi sebenarnya alasannya bukan itu. Mazhab yang berbeda. Apalagi yang ini yang berbeda. Antum bisa ditantang nanti. Oh, jadi madhab salaf itu memaknai ya, bukan mentafwid ya. Coba sekarang definisikan yad. Coba sekarang definisikan wajah. Definisi, makna, bukan terjemah. Itu. Ngerti gak di sini? Antum terjemahin yadullah apa? Tangan Allah. Oh, enggak, ana enggak mau terjemahan. Definisi, makna. Ayo. Jawabannya apa? Bingung kan? Coba maknai. Antum qori maknai coba. Yadullah artinya apa? Jangan bilang tangan. Maknanya dalam bahasa Arab. Buka lisanul Arab semua. Buka. Jebakan itu jebakan. Karena ketika mereka bertanya. Dan mereka akan bertanya seperti ini suatu saat. Kalau antum ketemu. Dari talibul ilmnya ya. Kalau awamnya mah. Ya gak tahu apa-apa. Kecuali mungkin kerincingan doang taunya. Nah, tapi kalau misalnya antum ketemu. Ditanya antum. Antum katanya salafi itu. Ya madhabnya. Memaknai itu. Gak boleh mentakwilkan. Coba sekarang. Tangan Allah. Yadullah. Apa maknanya bahasa Arab? Wajhullah. Apa itu bahasa Arab? Dan bahasa Arab. Kemudian apalagi? Sakullah. Enggak, jangan diterjemahin. Kalau diterjemahin kan betis. Jangan diterjemahin. Makna dari bahasa Arab. Di sini antum kelimpungan. Wah. Itu kalau makna itu. Afwan akhi. Belum dikasih tahu di kajian ana. Ustadznya kayaknya gak ngasih tahu ya. Mulai subhat. Kena juga subhatnya itu. Antum aja sekarang aja nih udah kena subhat. Tapi karena gak boleh kita. Seorang da'i itu menabarkan subhat kemudian gak dijawab. Bagaimana caranya? Ya kan antum bertanya-tanya juga sekarang nih. Gimana caranya kalau ditanya kayak gitu? Pertama, orang yang bertanya seperti ini sebenarnya hakikatnya mujadil, murai. Ya. Pertama, itu yakin seperti ini. Bertanya ke antum tentang hal ini supaya antum terjebak. Di madhab salaf. Madhab salaf mengilmui makna dari sifat-sifat Allah, betul? Ya, betul. Tapi perhatikan yang kedua. Madhab salaf tidak mesti mendefinisikan makna dari itu. Melainkan memaklumi maknanya. Tapi maknanya maklum gak? Iya maklum. Apa terus maknanya? Ya, maknanya begini. Kalau ditanya, apa itu tangan Allah definisinya? Secara bahasa. Enggak, kita enggak ngomongin gitu, kita bilang aja. Tangan Allah adalah yadullah adalah ya allazi yabtisu biha atau tadi apa tangan ya? Tangan Allah Subhanahu wa taala yadullah taala adalah yadun haqiqiyah allazi yaliqu bihi azza wa jalla. Yad yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Gitu. Definisikan dengan itu bisa? Kurang puas, ya udah. Tambahin dengan apa yang ada di Al-Quran. Biyadihil mulku, yaitu tangan Allah, yadullah, yang hakiki sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah, yang dengannya, yang padanya ada kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup gak? Gak puas kan? Gak bakal puas. Mereka itu menunggu supaya antum imma mentasbih imam mentakwil. Yadullah itu ada tiga kemungkinan makna. Makna hakiki itu adalah tangan sebagaimana kita punya makhluk kita, makhluk punya tangan. Maka ketika antum memaknai ini berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau kita pilih makna kedua. Qudrah. Ya, kekuasaan. Atau kita pilih makna ketiga, ni'mah, kenikmatan. Ayo. Cuman ada tiga itu yang diinginkan oleh mereka. Imma antum maknai pertama yaitu bahwasanya yad adalah apa yang kalau bagi makhluk itu adalah tangan dan itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Antum enggak boleh maknai kayak gitu kata mereka. Ya udah, maknai yang lain. Maknanya qudrah, kekuasaan atau nikmah, kenikmatan. Antum dijebak dalam pertanyaan itu. Makanya ketika antum ditanya seperti itu, jawabnya adalah kami mengimani sebagaimana para salaf mengimani tangan Allah Subhanahu wa taala yang padanya lah kekuasaan Allah apa yang padanya lah kerajaan Allah taala sebagaimana dari di surat Al-Mulk dan lain-lainnya. Begitu. Khalas, enggak perlu didefinisikan apa arti bahasa gini-gini tangan Allah, ya. Karena salaf kita enggak kayak gitu ngomongnya. Mereka bertanya seperti itu hanya untuk menjebak. Ya. Dan juga sifat-sifat lain yang lainnya, ya, mana berhati-hatilah ketika antum diskusi, bahkan enggak usah diskusi, makanya kita dilarang untuk duduk-duduk bareng mereka. Kecuali urusan bisnis, maka itu silakan, karena itu menghasilkan duit, ya. Kalau urusan akidah enggak usah lah. Ya, enggak perlu, bahkan enggak boleh, ya. Cukup sekian ya ikhwat sekalian. Ini 7:30 nih. Hah? Kasih subhat gimana ya ikhwan? Hah? Pak Abu Rahmat, kira-kira ada yang datang enggak Pak Umar? Enggak tak, kalau enggak ada yang datang kita tutup. Ya. Kasus tersebut kayak enggak cukup setengah jam, dan Nana juga mau berangkat ke suatu tempat, jadi mungkin kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.